الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari akhir dari surat tafsir surat Al-Hasyr memasuki ayat yang ke-22 hingga ke-24 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Wallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi 'amma yushrikun Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal 'azizul hakim Berkata Syekh Sa'di rahimahullah هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى Ayat-ayat yang mulia di atas sungguh telah terkandung di dalamnya banyak di antara nama-nama Allah yang indah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Di dalam ayat-ayat berikut yang tadi kita bacakan di dalamnya terdapat beberapa Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, wa usafil ula, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Azimatus sya'n, badi'atul burhan, yang agung urusannya, ya, yang begitu nyata dan indah, ya, hujahnya. أخبر أنه الله المألوف المعبود الذي لا إله إلا هو. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah lah zat yang berhak untuk dituhankan dan yang berhak untuk diibadai, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia. Wadzalika likamalihil azim, yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan Allah yang maha agung, wa ihsanihi syamil, dan perbuatan ihsan, perbuatan baiknya Allah yang merata, yang mencakup segala sesuatu, wa tadbirihi al'am, dan pengaturan Allah yang begitu luas meliputi setiap makhluknya. Ini pada ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, kata Syekh, wa kullu ilahin siwahu fa innahu batil, maka setiap sesembahan selain daripada Allah maka itu adalah sesembahan yang batil. La yastahiqu minal ibadah mithqala dzarrah, tidak berhak sesembahan tersebut mendapatkan satu bentuk peribadahan sekecil apapun. Tidak berhak setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu selain Allah tidak berhak mendapatkan bentuk persembahan, bentuk peribadahan, meskipun mithqala dzarrah, seberat semut kecil sekalipun. Sebagian mengartikan ya zurrah biji gandum. Syekh Utsaimin mengatakan zarrah itu semut kecil. Apakah itu biji gandum ataukah semut paling kecil? Ini semua ringan. Mithqal seberat biji gandum ataukah semut tentu ringan sekali, menunjukkan sekecil apapun ibadah fa'inau la yastahiq, maka sesembahan tersebut dan segala sesuatu selain Allah tidak berhak untuk kita serahkan berbagai bentuk peribadahan sekecil apapun. Kenapa? Li'annahu faqirun ajizun naqis, karena segala sesuatu selain Allah, termasuk yang disembah selain Allah tadi, itu fakir. Ya. Dia butuh terhadap yang lain. Ajis, dia sangat lemah. Naqis, ya. Penuh kekurangan. La yamliku li nafsihi wa la li ghairi syai'a. Dia sendiri tidak dapat berkuasa memiliki sesuatu untuk dirinya, tidak pula untuk orang lain lebih-lebih. Jikalau Allah hendak membinasakannya, jikalau Allah hendak mematikannya, jikalau Allah hendak menghancurkannya, dia bisa apa? Melindungi dirinya sendiri tidak mampu, apalagi untuk melindungi dan memenuhi hajat orang lain yang menyembahnya. Apakah itu nabi? Apakah itu malaikat? Apakah orang saleh? Lebih-lebih pohon pepohonan, batu bebatuan, ya, roh-roh atau berbagai macam yang diyakini sesembahan selain Allah. La yamlik li nafsihi wa la li ghairi syai'a. Dia tidak memiliki urusan bisa menyelamatkan, melindungi dirinya sendiri apalagi orang lain. Tsumma wasafa nafsahu bi umumil ilmi syamil. Setelah itu Allah mensifati dirinya, ya, akan ilmunya yang sangat luas, yaitu kelanjutan ayat 22 tadi. Setelah Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala yang gaib maupun yang nampak, huwar rahmanur rahim. Di sini kata Syekh, Allah setelah itu mensifati dirinya akan ilmu yang mencakup segala sesuatu. Lima ghaba anil khalqi, sesuatu yang tidak nampak dari para makhluknya, kita tidak bisa melihatnya, gaib, kita tidak bisa mengetahuinya. Wa ma yushahidunahu, mereka para makhluk tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu. Wa bi umumi rahmatihi allati wasi'at kulla syai', dan Allah juga mengabarkan setelah itu akan kemahaluasan rahmatnya Allah yang mencakup segala sesuatu, yaitu firman-Nya di sini di akhir ayat 22, Huwar Rahmanur Rahim, dan dialah Allah yang memiliki rahmat yang luas. Pada kata Ar-Rahman, merahmati segala sesuatu, dan pada kata Ar-Rahim, yang merahmati hamba-hambanya yang terpilih khusus, tidak semua makhluknya mendapatkannya. Ya, maka rahmat Allah kepada muslimin itu terkandung pada sifat atau nama Allah Ar-Rahim. Tapi rahmat ya Allah, kasih sayang Allah terhadap semua makhluknya, bahkan orang kafir sekalipun masih diberi kesempatan hidup, nafas, minum, ya. Dan hewan-hewan buas tidak memakan anaknya sendiri, punya sayang kepada anaknya, ya. Rahmat Allah yang luas terkandung pada nama Allah Ar-Rahman. Maka tadi Allah mensifati dirinya mengetahui ilmu yang luas, tak terbatas, alimul ghaibi wasyahadah, yang gaib, yang tidak terlihat apalagi yang nampak, Allah ketahui. Setelah itu Allah menyebutkan kemahaluasan rahmatnya Allah. Kalau tadi keluasan ilmunya, setelah itu keluasan rahmatnya. Maka jangan pernah meragukan dan jangan pernah menganggap kecil rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rahim, Allah Rahman, ya. Ini. Namun demikian tentunya butuh diseimbangkan. Jangan kemudian seseorang, sebagian salah kemudian menempatkan Allah rahmah, Allah berkasih sayang, ya. Kemudian dia tidak membenci apa yang Allah benci, tidak mengingkari kemungkaran, kan Allah Maha Penyayang. Ya, kemudian tidak mengingkari kemungkaran, ya, membantah kebatilan, ya, menasihati orang atau menyatakan yang hak itu hak, yang salah itu salah. Kenapa sudahlah, semuanya disayang saja. Ini kebablasan. Bukankah Allah juga berfirman di ayat yang lain, wala yardha li ibadil kufur, Allah tidak pernah ridha kekufuran atas hamba-hambanya. Hamba-hambanya mempersekutukan Allah, Allah tidak akan ridha. Innallah la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak bakal mengampuni dosa syirik, dipersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa lain yang di bawah itu, di bawah kesyirikan. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan begitu pula ayat yang lain yang menyebutkan ya faulaika humud dzalimun, ya, dan yang semisal faulaika humul fasiqun, ya, beberapa sifat-sifat yang seperti itu, maka ini ya dijamak Allah subhanahu wa ta'ala rahmah pada tempat, pada pihak-pihak yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ya rahmati, dan yang tidak maka tidak, dan pihak-pihak yang Allah berikan laknat, iblis ya, Fir'aun dan seterusnya, maka itu memang yang pantas dan berhak, dan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid, maha melakukan apa yang dikehendaki. Kita lanjutkan, Syekh mengatakan wasalat wa wasalat ila kulli hayyin, rahmat Allah tersampaikan pada setiap yang masih hidup. Tsumma qarrara umuma ilahiyatihi wa infiradihi biha. Ya, kemudian di ayat yang setelahnya Allah ulangi ya tentang sifat ketuhanannya ya dan kemahatunggalannya ya. Yaitu dengan di ayat setelahnya Allah ulangi dengan mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kalau yang di awal kelanjutannya alimul ghaibi wasyahadah. Kalau di sini al-malikul quddusus salamul mu'min. Artinya yang pertama itu ya tentang sifat Allah la ilaha illahu, la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Ini betul-betul sifat yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala ulangi di sini. Dan ini menunjukkan besarnya kedudukan tauhid ya. Besarnya kedudukan tauhid. Dan bahwasanya afdal kalimat zikr itu la ilaha illallah. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikr la ilaha illallah. Sebaik-baik, seutama-utama zikr adalah seorang mengatakan la ilaha illallah. Kalimat tahlil la ilaha illallah. Seorang hamba mempersaksikan tiada, dan yang dimaksud tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan selain Allah adalah yang berhak diibadai. Tiada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Wa illa ada di sana Tuhan-Tuhan lain, sesembahan-sesembahan lain selain Allah ada, disembah, diibadai, maujud, ada. Tapi itu semua alihah batilah, Tuhan-Tuhan sesembahan yang batil. La yastahiquna minal ibadati syai'a, tidak berhak mendapatkan bentuk peribadatan sekecil apapun, mithqala dzarrah. Maka di situ Allah ulangi. Dan perlu diingat terkait dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini pernah dibahas pada Al-Fatihah ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, dan pada setiap awal surat selain surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, pada kedua nama Allah tersebut, baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, terdapat sifat. Dan ini kaidah dalam Asmaul Husna, dalam Asmaul Sifat. Ya, kullu ismin lahu sifat. Setiap nama mengandung sifat. Walal aks, tapi tidak sebaliknya. Belum tentu suatu sifat kemudian memiliki nama. Artinya diberi nama dengan sesuatu itu. Misal Allah, di antara nama Allah As-Sami' Dzusama, yang memiliki pendengaran. Seperti apanya? Wallahu a'lam. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah pendengarannya. Al-Basir, yang maha melihat. Dzul Basar, yang memiliki penglihatan. Al-Alim, yang maha berilmu. Dzul Ilm, memiliki ilmu. Tapi tidak sama dengan ilmu seperti orang. Yasbiqul jahl, sebelum berilmu sebelumnya bodoh. Bahkan seorang hafid Quran, dia dulunya belajar abata ya, belajar baca, kemudian kulullahu ahad ya, atau kulaudu birabbin nas kulullahu ahad, dan terus naik, atau dari amma yatasaalun atau al-baqarah, sedikit demi sedikit hingga apa, sebelumnya dia jahil ya. yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak tahu sesuatu apapun. Bayi tidak tahu apa-apa. Dia bisa bicara, latih bicara, latihan jalan dan seterusnya. Adapun ilmunya Allah, lam yusbaq bil jahl, tidak diawali dengan kejahilan. Dan ilmunya makhluk setelah tahu kadang-kadang lupa. Ya, tara alaihi nisyan, masyahu, kelalaian, kelupaan, wal ghaflah masuk pada ilmunya manusia. Dan menimpa sebagian ahli hadis, sallallahu alaihi wasallam afiyah, mukhtalid, ya. Disebut pikun, tertimpa di masa tuanya. Ya. Entah karena faktor apa yang sekarang mungkin disebut entah diabetes atau faktor apa-apa, yang jelas tertimpa kelupaan, pikun. Ya. Ilmunya manusia, bahkan yang sehat, yang normal pun belum pikun, kadang kita lupa. Banyak lupa, bahkan sering lupa. Namun ilmunya Allah tidak demikian. Begitu pula pada setiap nama-nama Allah terkandung sifat, dan sifat itu tidak sama dengan nama, dengan sifat makhluknya. Ya. Misalnya Allah berilmu, bisa jadi ada orang dikatakan fulan alim, ya. Fulan yasma, ya. Atau fulan basir, fulan bisa melihat, tapi tidak sama penglihatan fulan dengan penglihatan Allah, alim dengan makhluknya. Meskipun mungkin pada sebagian ada nama, fulan disebut Aziz, Fatah dan seterusnya. Dan para ulama menyebut tidak boleh memberi nama yang khusus hanya bagi Allah, Lafzul Jalalah dan Ar-Rahman. Ya. Dan selainnya yukrah, dimakruhkan. Dan lebih bagus Abdul Aziz, Abdul Fattah, Abdul Mannan, Abdul Jabbar, Abdul Qawi, ya, dan seterusnya. Tetapi ada orang pakai Aziz, Aziz. Ya. Ini terjadi. Ya. Meskipun mungkin banyak ulama menyebut tidak sampai tingkat haram, ya. Boleh, tapi namanya sama Aziz, tapi tidak sama dengan sifat izzah yang ada pada Allah. Aziz suatu nama, punya sifat izzah, kejayaan, kemuliaan. Aziz yang maha jaya, yang maha, ya, sering diterjemahkan perkasa gitu ya, Aziz, ya. Yang jelas memiliki izzah, memiliki kejayaan, menang. Dan begitu yang seterusnya, ya. Ya. Maka sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat makhluk. Dan ini kaidah, perlu dengan setiap nama itu mengandung sifat. Kembali ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Yes, min babil muraja'ah. Memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Tetapi sifat rahmat Allah pada nama Ar-Rahman tidak sama seperti sifat Allah Ar-Rahmah yang ada pada kata Ar-Rahim. Kalau rahmat Allah pada kata Ar-Rahman disebut Ar-Rahmatul Wasi'ah. Wasalat likulli syai'. Rahmat yang wasiah, sangat luas mengenai semua segala sesuatu. Karena rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi tadi, ya, dengan kasih sayang Allah tersebut, maka apa, induk burung mencarikan makan anaknya, ya, ya, indukan kambing mau menyusui anaknya, ya, singa tidak memakan, memangsa anaknya sendiri, ya. Kuda mengangkat kakinya supaya karena takut menginjak anaknya, ya. Sayang pada pada dia, mungkin yang lain dia sepak, dia tendang, dia terkam, tapi punya sayang ke anaknya keberapa. Orang kafir, ya, seandainya setiap orang dihukum, disiksa segera di muka bumi dengan dosanya, ya, tidak ada yang tersisa di muka bumi ini min ahad, seorang pun. Akan tapi karena rahmat Allah, dan termasuk yang disebutkan dalam hadis, laukana fid dunya tazinu indallahi wazna ba'udah ma saqa kafiran qad. Seandainya dunia ini punya berat di sisi Allah hanya seberat sayap nyamuk atau seberat nyamuk, Allah tidak akan memberi minum orang kafir seteguk pun. Tapi karena dunia itu rendah bagi Allah, mereka dikasih kesempatan, dikasih minum, dikasih ini, ya. Masih. Bahkan sebagian mereka diberikan beberapa hal ini itu sampai mereka puas, dan ketika mati tidak tersisa menantinya kecuali azab. Rasulullah SAW. Maka itu rahmat Allah mencakup segala sesuatu pada kata Ar-Rahman. Namun yang kedua, rahmat Allah pada kata Ar-Rahim, kasih sayang Allah dalam nama Ar-Rahim, itu Ar-Rahmatul Wasilah. rahmat yang hanya tersampaikan ila man yasha'u min ibadih, hanya kepada siapa-siapa yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Tidak semua orang. Ya. Oleh karena itu termasuk bentuk doa seorang, ya, mendoakan satu dengan bulan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya yang sudah meninggal. Biasanya muslimin mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu suatu bentuk doa. Ya, sekalipun demikian pula kata almarhum itu boleh. Ya, Syekh Utsaimin membolehkan dalam kitab plus satu nazar atau kitab Nukhbatul Fikar, ya, syarah Nukhbatul Fikar atau apa, salah satu kitab beliau syarah mustalah, saya kurang ingat, ya, syarah Nukhbatul Fikar atau membolehkan selama itu diniatkan apa addu'a, ya, karena almarhum artinya yang dirahmati, itu asli letternya rahimahullah, artinya yang dirahmati Allah. Tapi yuksad wa yuradu bihi doa, tapi yang dimaksud bukan kita memastikan rahimahullah itu kan zahirnya kan fi'il madhi rahimahullah, Allah telah merahmatinya, ya. Kalau yarhamuhullah, Allah sedang merahmatinya atau akan merahmatinya, kan gitu fi'il mudhari. Letterlocksnya fi'il madhi itu begitu, tapi kadang fi'il madhi dipakai untuk doa rahimahullah. Yang dimaksud adalah doa, semoga Allah merahmatinya. Maka ketika seorang mengatakan fulan almarhum yang semoga dirahmati Allah, yang dimaksud doa boleh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Sekalipun zahirnya almarhum adalah yang dirahmati. Selama kita tidak memastikan menfonis fulan, ya, al-mukarram almarhum, yang dimaksud betul-betul yang sudah dirahmati, bahkan dikatakan al-maghfurlah, yang diampuni oleh Allah, tidak boleh kita memastikan orang yang tidak disebut dalam nas memang Allah ampuni, ya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar begitu begini disebut. Adapun yang tidak, maka tidak bisa kita memastikan. Tapi kita berharap. Kalau itu bentuk doa boleh, rahimahullah almarhum dan seterusnya. Maka itu suatu bentuk doa. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya mendapatkan rahmatnya, ya, di dunia dan di akhirat. Pada kata Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Tapi di ayat yang setelahnya Allah ulangi, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Ya. Kata Syekh wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala karrara umuma ilahiyatihi wa infiradihi biha. Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi, yaitu kemahaluasan ilahiyahnya, ketuhanannya dan sifat kemahatunggalannya, ya, terhadap seluruh makhluknya. Wa annahu al-malik li jami'il mamalik, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang raja, sang penguasa, pemilik jami'ul mamalik, segala yang dimilikinya. Fal 'alamul 'alawi was-sufli wa ahlihi wa ahluhu al-jami'u mamalikun lillah. Tapi kalau bentuknya ini mafa'il mamaliku lillah, ya, ghairu munsharif, wallahu a'lam. Fuqara mudabbarun, maka seluruh alam ini baik yang atas maupun bawah. Apa yang dimaksud alam alawi? Langit, ya, sama alam sufli, alam dunia yang bawah, ya, di bumi, ya. Wa ahluhu, dan para penghuninya, penghuni langit, malaikat, ya, dan sufli, penghuni bumi, ya. Al-jami, semuanya adalah mamalikulillah, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, mamluk, mereka semua dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fukara mudabbarun, mereka semua fakir dan diatur, mudabbar, dan Allahnya mudabbirnya. Allah Rabbul Alamin, makna Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makna Rabbul Alamin memiliki sifat rububiyah, ketuhanan. Rabb adalah Al-Khaliqul Razikul Mudabbir, yang mencipta, yang memberi rezeki dan mengatur. Tiga sifat yang sering disebut terkandung pada kata Rabb, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala apa, yang memberi rezeki, dan Allah yang mengatur seluruh jagat raya ini. Rabbul Alamin, seluruh alam. Tetapi kalau Rabb disebut sendirian, maknanya juga ilah, sesembahan, ya, dan seterusnya. Termasuk padanya tauhid uluhiyah. Ya. Begitu. Tapi kalau disebut Rabb dan disebut ilah, maka ilah terkandung padanya sifat-sifat uluhiyah. Allah yang berhak disembah, yang berhak ditujukan sholat padanya. Orang puasa hanya boleh untuk Allah, sujud hanya boleh untuk Allah, baca Quran untuk Allah, haji, umrah, sedekah, zakat hanya untuk Allah. Itu Allah sebagai ilah. La ilaha illallah. Allah yang berhak disembah, diibadahi, ditujukan semua ibadah hanya untuknya. Tidak berhak yang lain selain Allah ditujukan ibadah, sesembahan hanya untuk Allah, bukan untuk selain. Adapun Rabb terkait dengan sifat-sifat rububiyah ketuhanan. Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, ya, masuk menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ya. Maka di sini semua, baik yang di langit, di bumi, semua yang ada makhluk Allah, ya, termasuk matahari, bulan, ya, ada di langit semuanya. Begitu pula para penghuni langit dan yang di bumi juga. Dari yang terlihat di atas bumi atau yang di bawah bumi, semua mamalikulillah, milik Allah. Maka sering, ya, yang Allah puji ketika seorang tertimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali, dikembalikan kepadanya, subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Itulah tadi al-malik, sang raja, sang penguasa yang memiliki segala sesuatu. Ya, adapun raja di dunia mungkin ada yang disebut malik. Malik, ya. Dan maliki yaumiddin dua qiraah. Boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin, boleh. Ya, maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin, ya. Dan di dunia ada Malik, ya, Faisal, Malik Fahad, Malik Abdul Aziz, Malik Salman, ya, begitu disebut raja. Ini Salman, raja Fahad, raja ini Malik, raja. Tetapi tidak, meskipun sama namanya, tetapi sifat mulkiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat kepemilikan, kekuasaan, ya, pada raja-raja manapun. Ya, kalau raja-raja manapun terbatas wilayahnya, kekuasaannya, kadang menginginkan sesuatu tidak terlaksana, ya, kadang tertimpa ini, tertimpa itu, sakit, berusaha memanggil dokter sekian ratus, sekian biaya, tidak bisa menyembuhkan, ya, dan dia bakal mati, dan berbagai macam. Adapun Allah sebagai penguasa, kepemilikannya, kekuasaannya tak terbatas. Ya, maka tidak sama, sama-sama disebut Malik misalnya, maka tidak sama. Oleh karena itu dilarang memberi nama orang dengan Malikul Muluk, raja di raja, rajanya para raja. Dalam bahasa versi Syahin Syah, Syahin Syah. Ini termasuk yang dilarang, gelar raja pada versi Syahin Syah, artinya Malikul Muluk, rajanya para raja. Ini gelar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut para ulama, Syekh Fauzan dalam Syarah Mukhtasar Zad juga begitu. Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala, mulkiyahnya, kekuasaannya, kepemilikannya, maka mutlak tak terbatas, ya, dengan wilayah, dengan halangan rintangan apapun. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddus, kata Syekh, Al-Quddus As-Salam, Al-Quddus As-Salam ay Al-Muqaddas As-Salimu min kulli aibin wa afatin wa naqs. Al-Muqaddas adalah yang suci, selamat dari setiap aib, cacat dan kekurangan. Tidak ada pada Allah satu aib pun, satu cacat pun, satu kekurangan pun. Syekh menyebutkan Al-Quddus ay Al-Muqaddas, yang disucikan, As-salim min kulli aib wa afah wa naqs. Allah itu yang maha selamat dari segala aib, ya, afah, cacat maupun naqs, segala macam kekurangan. Ya, kita tambahkan, segala macam cacat, aib dan kekurangan ini ternafikan pada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terkandung pada ucapan seorang hamba tasbih subhanallah. Maka dua nama Al-Quddus dan As-Subuh, ya, yang sering dibaca pada beberapa ibadah, di antaranya pada sholat, salah satu bacaan ruku, ya, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, bacaan ruku dan sujud, ya. Hadis sahih, ya, di antara bacaan ruku dan sujud. Subuhun kudus, ya. Ini kedua-duanya terkandung kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari berbagai macam kekurangan, aib, cacat, ya, ditolak, ditiadakan, dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya, ya, apa yang disebut Allah itu apa? Lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak punya anak, tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya. Ini semua, ya, Allah selamat dari hal-hal yang kurang. La ta'khudhu sinatu wa la naum, Allah tidak tertimpa kantuk, tidak pula tidur, ya. Dan dan demikian wa ma massana min luhub, kami tidak ditimpa kecapean, ya, dalam bekerja, beramal, beraktivitas, memberi ini, mendengar ini, mengijabai ini, mengatur ini dan seterusnya. Kami tidak pernah ditimpa kecapean. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dhamir nahnu dalam bahasa Arab bisa yang dimaksud adalah untuk Allah dan utusan-utusannya, ya. Yani jamaah. Bisa yang dimaksud dalam beberapa ayat hanya Allah tunggal satu-satunya. Mufrad mu'azzam, satu zat tunggal yang diagungkan. Itu dalam bahasa Arab disebut nahnu, ya. Ya, itu juga kadang dipakai tidak mesti untuk jamaah banyak orang. Nahnu, kami atau kita. Tapi kami, nahnu dalam bahasa Arab kadang untuk satu zat tunggal yang mu'azzam, ya. Ya, sehingga dari sini jelas tampaknya sebagian doa atau tafsir misionaris itu berusaha lihat itu dalam Al-Quran banyak. Nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Oh, berarti kami, lihat siapa, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus dan semisal. Makanya jelas dalam bahasa Arab itu masyhur ma'ruf, ya, dhamir nahnu, nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian. Di sini ini ada beberapa mana tafsiran para ulama. Satu, yang mencipta maha tunggal al-khaliq mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala, tunggal mu'azzam yang diagungkan. Dan kata yang dimaksud kami adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta, Allah bisa mencipta sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi atas hikmah Allah, Allah berikan tugas tersebut kepada wakilnya dari utusannya, para malaikat. Ya, kemudian ditiupkan roh pada janin, ya, dituliskan nasibnya, takdirnya dan seterusnya. Kalau wa illa Allah mengerjakan sendiri semuanya bisa. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi ada beberapa utusan Allah demikian. Ya. Maka Allah menyebut kami mencabut nyawanya, kami menciptakan. Ini dia dari dua sisi tadi. Yang tunggal tidak mungkin ada suatu terjadi kecuali dengan sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Allah yang menghidupkan, mematikan itu. Ya, tapi ada kalanya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah tugaskan, ya, wakil-wakilnya dari para malaikat mencabut nyawa. Ini cabut nyawanya. Ya, ini begini begitu. Maka itu maknanya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Ya, katakan ya Muhammad, alhamdulillahi allazi, segala puji bagi Allah, hanya bagi Allah. Alladzi lam yattakhidz waladan, yang tidak pernah mengangkat seorang putra. Dan itu naqs, aib. Wa lam yakul lahu syarik, dan tidak ada satu sekutu pun bagi Allah fil mulk, dalam kekuasaannya. Dan itu juga aib, ya, raja, ada dua raja, siapa yang lebih ditaati, siapa yang lebih agung, siapa yang lebih, ya. Yang ketiga, wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul, dan dia tidak punya penolong dalam kerendahan, dalam kehinaan. Ya, wali-wali Allah ada, solehan, taat. Dalam kehinaan, kerendahan tidak ada. Ini beberapa hal. Maka disebut adanya subuh, dan di sini dikatakan al-Quddus. Al-Quddus yang selamat dari berbagai aib. Dalam hal apa? Selamat dari aib, cacat dan kekurangan. Satu, selamat dari aib, cacat dan kekurangan fi dzatihi, pada zatnya Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya tidak ada sesuatu yang jelek, tidak ada sesuatu yang cacat. Makhluk kadang ada yang kakinya yang pendek, ada yang ketinggian banget kayak genter juga kurang pas, ya. Nabi pertengahan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya, gemuk sangat atau kurus sangat, atau berbagai macam makhluk banyak dalam ciptaan. Ada yang cacat mungkin sebagian nonsewu matanya, telinganya, atau ini. Allah pada zatnya sama sekali tidak ada cacat. Yang kedua, fi sifatihi, pada sifat-sifat Allah. ilmunya Allah tidak sama dengan makhluknya. Manusia berilmu sebelumnya bodoh, setelah berilmu ikun, lupa. Allah tidak. Allah maha mendengar, maha melihat, tapi tidak sama dengan penglihatan, pendengaran makhluknya manapun. Pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada aib cacat satupun. Yang ketiga, ya Allah disucikan, selamat dari aib cacat dan kekurangan pada perbuatannya, fi af'alihi. Ketika Allah memberi, orang mungkin memberi, tapi ada pamrihnya. Memberi tapi ngelarani, ya, nyakiti. Memberi tapi ngungkit-ngungkit, mungkin riya atau mungkin beberapa hal. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka yang butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak memberi mereka, tidak mereka semua maksiat kepada Allah, tidak ada yang mau taat. Allah tetap mulia, Allah tetap maha kaya, ya. Dan Allah bisa membinasakan mereka semua, tapi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin juga diantara nama Allah di sini Al-Quddus adalah yang selamat, yang disucikan, selamat dari semua aib dan cacat. Ya Assalam, ini yang selamat ya Al-Quddus, yang disucikan dari segala aib. Assalam, yang selamat dari semua aib. Al-Mu'adzam, Al-Mumajjad, yang diagungkan dan dimuliakan. Li'anna Al-Quddusa yadullu ala tanzih an kulli naqs. Maka lafaz nama Allah Al-Quddus yang maha suci menunjukkan disucikannya Allah dari setiap kekurangan. Wa ta'zimu lillah fi awsafihi wa jalalihi, dan pengagungan hanya bagi Allah dalam sifat-sifat dan juga kemuliaannya. Selanjutnya ada beberapa nama-nama Allah yang lain, mudah-mudahan bisa kita kaji di pertemuan berikutnya. Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar hingga akhir ayat Al-Hasyyat. Lakum minkum wala taksir, alimu indallah. Dan di sana ada suatu kitab, ini Fiqih Asmaul Husna, bagus saya sarankan, tulisan Syekh Abdurrazzaq Terzak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Ini kandungan syarah dari Asmaul Husna. Nama-nama Allah disebut di situ, Al-Quddus, As-Subuh, As-Salam, maknanya dan syarahnya. Bagus bisa jadi rujukan dalam bab ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddal.